Mitra bisnis, terkait dengan wacana sanksi sosial sebagai efek jera kepada para koruptor dan keluarganya, Kwi Kian Gi menyebutkan, dalam buku kecil yang dirilisnya juga disebutkan, perlunya sanksi sosial berupa pemiskinan pelaku korupsi yang benar-benar terbukti dan telah divonis oleh pengadilan. Selain itu, ada pula alternatif lain seperti yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Nasser di Mesir berupa hukuman mati secara catatan sipil atas terpidana korupsi dan keluarganya. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas sanksi sosial ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika seorang koruptor dinyatakan mati secara catatan sipil, lantas bagaimana dengan status kewarganegaraannya? Ya nggak ada, saya kira mungkin ya persis detailnya saya tidak tahu. Kalau status kewarganegaraan saya kira tidak bisa ditiadakan karena dia lalu harus lari kemana gitu. Tetapi di catatan sipil tidak ada. Jadi status kewarganegaraan tidak ada, tapi tidak diusir dari negara itu. Gitu. Nah, apa mungkin cara itu dijalankan di Indonesia, Pak Kwi? Mungkin, kenapa tidak mungkin? Segala sesuatu, undang-undang, peraturan kan buatan manusia. Kalau memang para penguasa ini memang menghendaki, ya bisa saja. Karena itu tidak di luar peri kemanusiaan, kan? Tapi kalau seorang koruptor hanya mati secara catatan sipil, bukankah mereka masih memiliki kekayaan hasil korupsinya? Nah, itu biasanya disita. Makanya tadi dikatakan hartanya disita semua, lalu kemudian hidup minimal. Jadi itu kombinasinya macam-macam. Saya akan menyebutkan banyak hal, tapi kan tidak perlu semuanya harus diperlakukan. Intinya adalah bukan hanya koruptornya saja yang dihukum, tetapi juga yang ikut bekerja sama mendorong ke arah korupsi gitu kan. Pastinya keluarga para koruptor ikut menikmati hasil dari korupsi itu kan Pak Kwik? Memang. Dan itu lalu kalau seperti itu lalu keluarganya tidak diapa-apakan. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa koruptor itu dengan senang hati gitu. Artinya tidak dengan senang hati akan tetapi tidak terlampau sedih kalau kita perhatikan. Hmm. Kan koruptor itu kan senyum, mengacungkan jempol. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.